نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمكم الله إن شاء الله kita lanjutkan kajian kita dari kitab موسوعة المناهي الشرعية ensiklopedi larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Usama Salim bin Eid Al-Hilali Hafizahullah Ta'ala. Kita masih berada di kitab Tauhid, pembahasan masalah Tauhid. Dan pada malam hari ini kita masuk bab yang nomor 8, yaitu Babu Tahrimil Kahanah Wa Ityanil Kuhan Wa Tasdiqihin. Bab haram perdukunan, mendatangi dukun dan mempercayai dukun. Kalau kita membahas masalah tauhid, selalu ada pembahasan tentang perdukunan, praktek perdukunan, mendatangi dukun dan percaya kepada dukun. Mula-mula beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa, surat ke ayat nomor 51. Qala ta'ala alam tara ilal ladzina utu nasifan minal kitab yu'minuna fil jibti wattaghut. Tahukah, tidakkah kamu tahu orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab tapi mereka itu masih percaya kepada al-jibti dan at-taghut. Di antara makna al-jibt itu adalah as-sihir. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan al-jibtu as-sihru, percaya kepada sihir. Yang dimaksud percaya kepada sihir ini mempraktekkan sihir, mengamalkan sihir, minta bantuan kepada tukang sihir dan semisalnya. Adapun sihir itu sendiri memang ada, sihir itu memang ada, tapi kita tidak boleh mempraktekannya, mendatangi tukang sihir, minta bantuan dan semisalnya. Kemudian beliau membawakan hadis yang cukup panjang, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, dan akan banyak faedah dari hadis ini. Diriwayatkan melalui jalan sahabat Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami. Jadi bukan bin Abi Sofyan ya, Muawiyah bin Al-Hakam, lain lagi. Radiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza 'atasa rajulun minal qaum. Ketika kami termasuk aku sedang salat bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada salah seorang yang bersin. Salat jamaah ini ya. Tiba-tiba ada satu sahabat yang bersin. Bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Kami dianjurkan mengucapkan alhamdulillah walaupun dalam salat tetap mengucapkan alhamdulillah tapi pelan, dengar sendiri. Faqultu, lalu aku jawab yarhamukallah. Dijawab yarhamukallah padahal dalam salat. Jadi istilahnya ini bercakap-cakap kan, alhamdulillah yarhamukallah di dalam salat. Kalau di luar salat memang harus yang mendengar alhamdulillah mengucapkan yarhamukallah. Kemudian apa yang terjadi? Faramanil qaum bi absarihim. Lalu para sahabat yang lainnya memandang aku dengan pandangan yang sinis. Jadi para sahabat dalam salat juga menegur, tapi menegurnya dengan pandangan mata, pandangan yang sinis. Jadi noleh gitu ya, dilihat. Entah di apa? Dipendeliki mungkin ya. Dalam salat juga itu. Ini juga menunjukkan gerakan dalam sholat. Kalau ada perlunya tidak membatalkan sholat, ada perlunya. Kemudian fakultu, lalu aku mengatakan wa taqla ummiya masyaknukum tanduruna ilayya. aduhai celakalah ibuku. Maksudnya ini kata-kata penyesalan. Aduhai, kenapa? Apa salahku ini? Kenapa kamu memandang aku dengan pandangan yang sini seperti itu? Kenapa kamu semuanya itu ya tadi mendeliki aku itu? Kemudian faja'alu yadribuna bi aydihim 'ala afkhadihim. Ini tanpa bicara. Tadi kan sudah salah kan mengucapkan ya Allah, memandang itu ditegur maksudnya. Ternyata dia malah mengucapkan kata-kata itu. Aduh, hei, kenapa? Apa salahku kamu pandang aku dengan seperti ini? Lalu para sahabat menegur lebih keras lagi. Mereka memukulkan tangannya di pahanya. Iya, disuruh dia maksudnya. Enggak boleh kamu gitu itu dengan isyarat. Falamma ra'aituhum yusammitunani. Lakinni sakattu. Baru dia paham, oh ternyata saya memang disuruh diam, tidak boleh bicara. Karena sahabat ini tidak tahu, kalau sholat itu tidak boleh bicara, tidak tahu. Baru masuk Islam atau belum belajar masalah sholat, tidak tahu, orang jahil waktu itu. Tatkala aku paham bahwa mereka menyuruh aku diam, maka aku pun diam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi abi huwa wa ummi ma ra'aytu mu'alliman qablahu wa la ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Tatkala selesai salat, demi ayahku dan ibuku, dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bukan sumpah ini ya. Kalau sumpah dengan selain Allah dilarang. Ini kata-kata kebiasaan orang Arab. Niatnya bukan sumpah, maksudnya bukan sumpah. Maksudnya adalah penekanan. Karena kalau sumpah dilarang. Aku tidak pernah melihat sebelum beliau dan sesudah beliau seorang pengajar yang lebih baik cara pengajarannya dari beliau, dari Rasulullah SAW. Jadi sahabat Muawiyah bin Al-Hakam memuji Rasulullah adalah guru terbaik. Aku tidak pernah melihat guru seperti beliau dan tidak akan pernah melihat guru seperti beliau. Guru yang cara pengajarannya paling baik. Kenapa? Fa wallahi ma taharani wala darabani wala syatamani. Demi Allah, beliau tidak membentak aku, tidak memukul aku, tidak mencaci maki aku. Tidak marah Rasulullah. Qala, beliau hanya menjelaskan, inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innama huwa at-tasbihu wat-takbiru wa qira'atul Qur'an. Sesungguhnya sholat ini tidak boleh sedikit pun daripada percakapan di antara manusia. Sholat itu hanya berisi tasbih, takbir, membaca Al-Qur'an. Jadi Rasulullah seringkali tidak marah, tidak marah. Cuma dijelaskan, sholat itu kamu tidak boleh begitu. Sholat itu baca Qur'an, baca Subhanallah, Allahu Akbar, gitu aja. Ini masih panjang hadisnya. Dari sini, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya, kalau orang bersin itu mengucapkan alhamdulillah dan yang mendengarkannya wajib mengucapkan ya arhamukallah. Wajib mengucapkan ya arhamukallah. Semuanya. Bukan satu orang, semuanya. Karena Rasulullah menyebutkan kalau ada orang bersin itu semua yang mendengarkan itu mengucapkan ya arhamukallah, termasuk hak sesama muslim. Wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Kalau ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkan ya arhamukallah. Ini sunnah yang jarang diamalkan. Di sini ada orang bersin alhamdulillah, tuyam semuanya. Enggak ada ya arhamukallah. Betul. Kalau di majelisnya Syekh Utsaimin itu ada orang bersin alhamdulillah, sak majelis semuanya bilang ya arhamukallah. Pokoknya yang dengar kata-kata alhamdulillah semuanya mengucapkan ya arhamukallah. Itulah yang sunnah. Bukan satu orang saja yang dengar. Kata Rasulullah yang dengar mengucapkan ya arhamukallah. Yang penting dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, ya kita tidak mengucapkan ya arhamukallah. Kemudian kalau ada orang mengucapkan ya arhamukallah, dia mengucapkan lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, semoga Allah memberi hidayah kamu dan memperbaiki keadaanmu. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengucapkan ya arhamukallahnya juga keras sehingga orang yang kita mengucapkan kepada dia itu dengar. Tujuannya kita mendoakan dia. Kita dengar alhamdulillah dia, dia dengar ya arhamukallah kita. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula bahwasanya orang yang jahil melakukan suatu pelanggaran karena kebodohan di dalam sholat, maka sholatnya tetap sah. Melakukan pelanggaran seperti di sini berbicara itu adalah pembatal sholat, tapi dia tidak tahu kalau itu adalah pembatal sholat, maka sholatnya tetap sah. Tetap sah. Jadi orang yang melakukan pelanggaran karena ketidaktahuan, karena kejahilan, itu oleh Allah dimaafkan. Berbeda kalau orang meninggalkan kewajiban karena kebodohan, meninggalkan kewajiban karena kebodohan, dia tidak dosa, tapi tetap harus mengerjakan kewajiban itu. Misalnya orang sholat tidak tahu kalau baca Fatihah itu wajib, lalu dia sholat tidak membaca Al-Fatihah, maka hukumnya sholatnya sah apa enggak? Tidak sah, karena dia meninggalkan kewajiban. Kewajiban. Dia tidak dosa karena tidak tahu, tapi tetap harus mengerjakan kewajiban. Sholatnya diulang lagi. Seperti seorang sahabat yang sholat cepat-cepatan, lalu datang ke Rasulullah SAW, kata Rasulullah, irji' fasholli fa'innaka lam tusholli. Ayo sholat lagi, kamu belum sholat. Sampai berapa kali baru dia ngaku, saya tidak bisa ya Rasulullah, baru Rasulullah mengajarkan. Jadi antara meninggalkan kewajiban dan melanggar larangan, itu konsekuensinya berbeda. Kalau karena kejahilan, ketidaktahuan, meninggalkan kewajiban dimaafkan, tapi tetap harus mengerjakan kewajiban itu tidak gugur. Kalau melanggar larangan, ya dimaafkan, dimaafkan, tidak kena apa-apa. Seperti orang puasa, lalu dia lupa makan dan minum, puasanya sah atau tidak? Sah. Atau dia itu puasa, kemudian dia menyangka bahwa matahari sudah terbenam, lalu dia berbuka, ternyata mataharinya muncul lagi karena kejahilan, kebodohan. Puasanya sah apa enggak? Sah. Karena dia menyangka sudah maghrib padahal belum maghrib. Seperti itu. Kemudian di antara kandungan hadis ini juga bahwasanya iya, kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhihi shalah la yakhluhu fiha syai'un min kalamina." Sesungguhnya salat ini tidak boleh sesuatu pun dari ucapan manusia. Ini terjadi kebingungan di antara sebagian yang memang mungkin tidak paham masalah ini, bingung. Katanya sholat itu tidak boleh bicara. Kalau sholat tidak boleh bicara, lah kalau kita sholat bagaimana? Sholat itu dari awal sampai akhir bicara semua. Betul apa tidak? Bicara semua sholat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, Alhamdulillah kabira, baca Fatihah, baca surat, semuanya bicara itu. Doa itu bicara, semuanya bicara. Yang dimaksud syai'un min kalaminas ini adalah percakapan yang tidak boleh. Dan di sini juga sangat tepat ketika ini bilang alhamdulillah, ini bilang ya Allah. Maksudnya adalah bercakap-cakap. Sehingga kalau hadis ini dijadikan dalil, tidak boleh doa bahasa Indonesia, tidak cocok. Hadis ini tidak cocok. Yang dimaksud berbicara di sini bercakap-cakap dengan orang. Adapun kalau berbicara, ya sholat itu dari awal sampai akhir bicara semuanya. Termasuk doa itu adalah kalamun nas, bicara. Berbicara maksudnya ya. Kemudian karena itu, kalau orang tidak bisa bahasa Arab, lalu ketika di dalam sholatnya dia berdoa dengan bahasa Indonesia, sujud doa bahasa Indonesia, diucapkan. Pendapat yang benar boleh, boleh, tidak apa-apa. Loh, bahasa Indonesia, soalnya tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia tidak apa-apa. Karena ketika sujud kita diperintahkan berdoa. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid, fa aqdiru fihi min ad-du'a, fa qaminun an yustajaba lakum. Posisi seorang hamba paling dekat dengan Allah ketika sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Sangat pantas doamu dikabulkan ketika sujud. Doa bahasa Indonesia tidak apa-apa. Ya Allah, berilah saya rezeki yang halal, temukan jodoh saya. Ya Allah, berilah saya segala macam. Doa bahasa Indonesia, bahasa Jawa boleh, bahasa apapun boleh. Kalau bisa bahasa Arab, bahasa Arab. Tidak bisa, bahasa apa saja. Boleh doa fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, kebaikan dunia kebaikan akhirat semuanya boleh. Di dalam sujud bahasa Indonesia diucapkan boleh. Loh kalau gitu berarti kita membenarkan orang, suatu orang waktu itu sholat dengan bahasa Indonesia. Berarti kan kita membenarkan orang itu. Orang yang tempoh hari rame itu ya, sholat bahasa Indonesia. Berarti kan sama dengan bunda lain. Kalau dia memang merubah sholat, merubah tata cara sholat, sholatnya diterjemahkan bahasa Indonesia. Jadi Al-Fatihah bahasa Indonesia, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sampai terakhirnya, Walil Maghdubi Alaihim itu, bukan orang-orang yang kau berkah atas mereka dan bukan orang-orang yang tersesat. Semuanya mengucapkan, ya Allah kabulkan. Lucu ya. Nah itu tidak boleh, itu merubah sholat lain. Jangan digabungkan saja ini dengan itu. Kalau ini sujud disuruh doa. Yang banyak doa waktu sujud. Bisa bahasa Arab? Bahasa Arab. Tidak bisa bahasa Arab, semua bahasa diucapkan, bukan hanya dalam hati diucapkan. Diucapkan. Memang ada riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan para salafus saleh membenci doa dengan bahasa selain bahasa Arab, doa dengan bahasa Persia atau yang lainnya. Betul. Tapi beliau ini berbicara kepada siapa? Beliau berbicara kepada orang Arab yang bisa bahasa Arab. Loh, kamu ini orang Arab, ada apa doa dengan bahasa Persia? Ya dibenci. Nah, lain kalau orang memang orang Persia enggak bisa bahasa Arab, ya doanya bahasa Persia. Orang Indonesia enggak bisa bahasa Arab, ya doanya bahasa Indonesia. Bahasa Jawa boleh, yang enak dari bahasa hati, ucapkan dalam sujud, lafadzkan, lafadzkan. Kalau ada yang mengatakan enggak boleh, mana dasarnya, mana alasannya, apa, silakan. Kalau tetap ngotot enggak boleh, ya silakan. Anda enggak boleh, kami bilang boleh. Selesai, gitu aja kan beres. Beres, selesai. Anda enggak boleh, Abdul monggo, kami boleh. Selesai. Itu aja. Jadi di sini maksudnya la yasnuhu fiha syai'un min kalaminnas, maksudnya adalah bercakap-cakap. Bukan ngomong. Kalau ngomong doa itu dari awal sampai akhir ngomong semuanya, ngomong terus. Berdoa. Kemudian di sini ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, ada faedah. Faedahnya itu menyikapi antara orang bodoh dengan orang yang pura-pura bodoh. Kalau di sini Muawiyah bin Al-Hakam memang bodoh, enggak ngerti. Orang enggak ngerti mau diapakan, diajari. Berbeda kalau orang sudah mengerti melanggar. Rasulullah keras kepada sahabat itu sudah ngerti melanggar, apalagi orang seperti dia tidak selayaknya melakukan pelanggaran seperti itu, beliau keras. Beliau keras. Kalau orang bodoh mau diapakan? Termasuk ketika ada seorang sahabat memakai cincin dari emas laki-laki. Apa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau pegang tangan sahabat itu, beliau cabut cincin itu, beliau buang. Lalu beliau mengatakan, yakni du'a hadukum ala jamratin minnar fayadu'uha fi yadih. Seorang dari kamu sengaja meletakkan bara api di tangannya. Keras apa tidak ini? Keras sekali dengan perbuatan dan ucapan. Demikian pula ketika beliau melihat sahabat yang pakai jimat, halaqah min sufrin, gelang dari kuningan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan, inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahdan, law mutta wa hiya 'alaik ma aflaqta abadan. Lepas sekarang juga, tidak menambahmu kecuali kehinaan. Kalau kamu mati masih punya jimat itu, kamu tidak akan untung selama-lamanya. Keras. Jadi berbeda, ada saatnya keras pada saatnya adalah terpuji, lembut pada saatnya adalah terpuji. Masing-masing ada tempatnya. Keras bukan berarti kejam. Kemudian setelah itu lanjutannya hadis tadi. Qultu ya Rasulullah inni haditu ahdin fi jahiliyah wa qad jaa Allah bil Islam. Ya Rasulullah, saya ini orang yang masanya masih dekat dengan masa jahiliyah dan saya ini baru masuk Islam, diberi hidayah oleh Allah baru masuk Islam. Benar kan? Jadi tidak ngerti baru masuk Islam. Subhanallah. Jadi sholat ini penting ya. Walaupun orang baru masuk Islam harus sholat. Tidak ngerti sholat, sebisanya sholat. Belum hafal Fatihah, wis yang bisa apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, barqadah, silakan. Tapi sambil belajar terus Islam. Fattakullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Kemudian karena baru masuk Islam, belum tahu banyak tentang hukum Islam, maka beliau banyak tanya. Wa inna minna rijalan ya'tunal kuhan. Qala fala ta'tihim. Ya Rasulullah, di kalangan kami ini ada orang-orang yang suka datang ke dukun. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan mendatangi dukun. Jangan mendatangi dukun. Nanti ada keterangan lebih lanjut. Kemudian beliau tanya lagi, qala wa minna rijalun yatatayyarun. Ya Rasulullah, di antara kami ada orang-orang yang suka tatoyur. Tatoyur itu merasa pesimis karena mendengar sesuatu, melihat sesuatu, lalu pesimis. Waduh, jangan-jangan ada apa-apa. Jangan-jangan ada apa-apa, tatoyur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dza syai'un yajidunahu fi sudurihim fala yasuddannahum." Itu adalah sesuatu yang terlintas di hati. Maka jangan menghalangi kamu untuk melaksanakan hajatmu. Nanti kita ada pembahasan khusus masalah tatoyur. Ini penting ya tatoyur, karena masyarakat ini banyak yang kena tatoyur. Ketika dia punya hajat yang baik, yang positif, yang bermanfaat, lalu dia mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan, lalu niatnya itu goyang. Waduh, jangan-jangan begini. Atau melihat sesuatu, atau ada kejadian sesuatu, gelas pecah atau kesandung atau apa, tidak jadi. Misalnya orang mau pergi musafir, mau silaturahim ke tempat mana, silaturahim perbuatan terpuji, manfaat. Ketika dalam perjalanan kesandung, waduh, jangan-jangan perjalanan saya ini bakal celaka ini. Itu namanya tatoyur itu. Kalau kita tidak jadi pergi, syirik. Bagaimana caranya? Nanti ada doanya, Allahumma la khaira illa khairuk wa la khaira illa khairuk wa la ilaha khairuk. Nanti ada bab khusus bahas masalah tatoyur. Perasaan sial. Dalam Islam tidak ada sial. Hari sial, bulan sial, tanggal sial, angka sial, tidak ada dalam Islam. Semuanya baik. Yang penting kita taat kepada Allah, semuanya baik. Kalau kita maksiat kepada Allah, semuanya buruk. Termasuk bulan ini, bulan Shofar. Nah, ini bulan sial, kata orang-orang. Bulan sial, tidak ada. Bahkan di dalam Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, la Shofar, tidak ada sial pada bulan Shofar, itu tidak ada. Masyarakat punya keyakinan, bulan Shofar, bulan sial, bulan turun bala, banyak hadis-hadis palsu. Katanya ketika bulan Shofar ini banyak bala yang turun, palsu semuanya itu hadis itu. Jahiliyah semuanya itu. Jahiliyah. Sehingga ada istilahnya Rebo Wekasan. Rebo Wekasan. Rebo terakhir dari bulan Shofar, Wekasan. Tolak bala, ngalap berkah. Ya, masya Allah. Nah, itu syirik semuanya. Tidak ada. Islam datang berantas itu, berantas itu. Nanti kita bahas khusus ketika masalah tatoyur. Maka dari tauhid penting. Tauhid ini menjadikan hati kita utuh menghadap kepada Allah saja, tidak pecah-pecah ke sana kemari. Kemudian qala qultu wa minna rijalun yakhutun. Ya Rasulullah, di antara kami ada orang yang meramal dengan cara membuat garis-garis. Meramal pakai garis-garis. Qala kana nabiyyun minal anbiya yakhutu faman wafaqa khattahu fazaha. Kata Rasulullah SAW, dulu ada seorang nabi yang meramal dengan garis. Orang yang cocok ramalannya itu, maka itu hanya kebetulan saja. Yang dimaksud di sini menurut sebagian ulama adalah Nabi Idris. Itu suka bikin garis, tapi tentu nabi itu enggak meramal ya, dapat wahyu beliau, dapat wahyu. Jadi maksudnya Rasulullah itu diingkari. Kalau ada orang meramal, ramalannya cocok, itu kebetulan saja. Kebetulan saja. Karena tidak ada orang yang mengetahui ghaib kecuali Allah saja. Qala, kemudian minta nasihat lagi. Masya Allah ya, sahabat ini benar-benar ingin ilmu yang banyak. Tanya-tanya bermanfaat. Wa kanat li syariyatun tar'a ghanaman li ibala Uhud wal Jawaniyah. Fattala'tu dhata yawmin fa idza dhi'bu qad dhahaba bi syatin min ghanamiha. Wa ana rajulun min bani Adam asid kama yahsabun lakinni saqaqtuha saqqa. Ya Rasulullah, saya punya budak perempuan yang saya beri tugas untuk menggembala kambing. Di Madinah, di antara Bukit Uhud, di dekat Madinah sana. Lalu ya Rasulullah, pada suatu hari saya lihat ada seekor serigala yang memangsa satu dari kambing itu. Kambingnya dia dimakan serigala satu. Saya ya Rasulullah, manusia biasa. Saya manusia biasa, Bani Adam. Saya juga marah sebagaimana orang marah. Siapa tidak marah kalau lihat kambingnya dimangsa oleh serigala? Tapi ya Rasulullah, karena saya marah, maka budak perempuan itu saya tampar, ditembengin budaknya, saking marahnya. Kemudian fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'azzama dzalika 'alayya. Kemudian aku mendatangi Rasulullah, menceritakan, ketika menceritakan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menganggap itu perkara besar. Kenapa kamu sampai nampar budakmu? Budakmu itu kan tidak sengaja. Masa dia sengaja kambingnya dikasihkan digala? Kan tidak sengaja. Dia sudah berusaha. Ya mungkin memang kambingnya kambing nakal ya. Diajak ke sana, tidak mau dia ke sana. Begitu lepas dari rombongannya, dimakan oleh serigala. Ada apa kamu tampar? Budak itu manusia, tidak boleh ditampar. Apalagi mukul wajah, itu hukumnya haram dalam Islam. Kemudian saking menyesalnya, lalu sahabat ini ingin memerdekakan budaknya. Ya Rasulullah, apalah uktikuha? Ya Rasulullah, apakah perlu saya merdekakan budak itu ya Rasulullah? Sebagai tebusannya saya nampar. Ya, Masya Allah. Sahabat itu kalau dinasehati Rasulullah langsung merespon, langsung. Kemudian qala iktini biha, mana kamu panggil dulu budaknya, datangkan kepadaku. Fa ataituhu biha, aku datang membawa budak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala laha aynallah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya kepada budak itu, aynallah, di mana Allah? Qala fis sama, Allah di atas langit. Qala man ana, ya siapa aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta Rasulullah, kamu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, aktikha fa innaha mukminah, ya, merdekakan dia karena dia adalah seorang budak yang beriman. Jadi memang dianjurkan memerdekakan budak yang beriman. Dan perbudakan itu adanya karena peperangan. Perang antara Islam dengan kafir, maka yang kalah itu ditawan, dijadikan budak. Tapi Islam itu menganjurkan memuliakan budak, menghormati budak, tidak menzalimi budak. Kemudian kalau budaknya masuk Islam, dianjurkan untuk dimerdekakan. Dan Islam datang memberantas perbudakan. Justru perbudakan itu yang paling dahsyat di Eropa, di Inggris terutama, atau juga di Eropa-Eropa yang lainnya. Mereka memperbudak orang-orang kulit hitam. Dianggap orang kulit hitam tidak ada artinya, diperbudak, disiksa kayak binatang, itu orang Eropa. Kemudian di sini juga kita lihat ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW bertanya kepada budak ini, aynallah, di manakah Allah? Apa kata budak itu? Bisalah, di atas langit. Lalu Rasulullah SAW setuju. Pembahasan Allah di mana? Ini penting kita bahas. Karena kebanyakan dari kita ketika ada pembahasan di mana Allah, bingung semuanya. Kebanyakan mengatakan Allah itu di mana-mana, atau di mana-mana tapi tidak di mana-mana. Bingung enggak? Padahal dalilnya itu jelas seperti matahari di siang bolong. Dari Al-Qur'an, dari sunnah, dari ijma', dari akal, dari fitrah, semuanya lengkap, lengkap sekali. Kalau kita bahas dengan hati yang bersih ya, hati yang bersih. Tidak ada fanatik, tidak ada ta'assub, tidak ada apapun. Bersih hatinya, bersihkan dulu hatinya. Pertama-tama dari Al-Quran, dalilnya banyak, secara langsung dan secara tidak langsung. Di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang mengatakan Allah itu menurunkan kitabnya, menurunkan Al-Quran diantaranya, inna nahnu nazzalna dzikra, menurunkan. Turun itu dari mana? Dari atas ke bawah. Turun dari atas ke bawah. Demikian pula Allah menurunkan malaikat, nunazzilul malaikata, kami turunkan malaikat. Kemudian juga Allah mengatakan tentang kisah Nabi Musa dengan Firaun. Nabi Musa mengatakan Allah itu di atas langit. Firaun enggak percaya, lalu Firaun bilang kepada menterinya Haman, "Ya Haman, nuknili sarhan." La'alli ablughul asbab asbab as-samawat fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu kadhiba. Hai Haman, bangunkan untukku bangunan pencakar langit. Saya akan ngintip Tuhannya Musa. Aku akan nginceng Tuhannya Musa. Aku yakin Musa ini bohong. Musa bilang Allah di atas, mana saya mau nginceng. Tapi Musa bilang Allah di atas. Fir'aun tidak percaya. Fir'aun tidak percaya. Kemudian juga Allah berfirman pula tentang amalan kita. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalu shalihu yarfa'u. Kepada Allah naik ucapan-ucapan baik kita dan amal soleh kita mengangkatnya. Kemana naik itu? Ke atas. Nabi Isa alaihi salam oleh Allah ditidurkan. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Kemudian ayat berikutnya, bal rafa'ahu Allah ilaihi. Bahkan Allah mengangkat Nabi Isa kepadanya. Nabi Isa diangkat ke atas. Banyak ayat-ayat pasal lagi ini banyak. Al-Quran itu penuh dengan pernyataan Allah di atas. Langsung atau enggak langsung. Apalagi juga Allah bersemayam di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Ar-Rahman, Allah bersemayam di atas arsy. Artinya Allah di atasnya arsy. Itu ada 7 ayat seperti ini. Dan arsy itu tempatnya di atas langit. Tapi Allah tidak ditopang oleh arsy, maksudnya Allah. Allah di atasnya maksudnya, di atas. Allah tidak ditopang oleh sesuatu dan tidak dinaungi oleh sesuatu. Allah berada di atas. Seperti apa, bagaimana, kita tidak tahu. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang paling tegas itu di dalam surat Al-Mulk, surat Tabarok, yang dianjurkan kita membacanya tiap malam, ayat 16 dan 17. Aamintum mau bis samai an yakhsifa bikum al-ardha fa idza hiya tamur am amintum mau fis samai, dan seterusnya 2 kali Allah Rabbul ulama. Aamintum mau fis sama am amintum mau fis sama. Apakah kamu merasa aman daripada azabnya zat yang ada di atas langit? Fis sama maksudnya ada alat sama di atas langit. Di atas langit. Ayat Quran banyak, penuh ayat Quran itu, penuh sekali. Demikian pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih lengkap lagi. Hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada qaul, ada fi'il, ada takrir, ada ucapan, ada perbuatan, ada persetujuan. Kalau ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Di antaranya beliau mengucapkan ala ta'manuni wa ana aminu ma fis sama. Tidakkah kamu percaya kepadaku padahal aku adalah kepercayaannya zat yang ada di atas langit. Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika sujud beliau mengucapkan subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi, tinggi segala-galanya, zatnya, sifatnya, kekuasaannya. Kemudian juga ketika seorang istri diajak hubungan suami istri, dia menolak tanpa sebab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di langit melaknat perempuan itu, yang di langit Allah dan para malaikat. Ucapan. Kemudian juga ada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan. Ketika beliau berdoa, terutama berdoa istisqa minta hujan, tangannya Rasulullah kemana? Tangannya kemana? Langit minta hujan istisqa, ini tangannya atas langit sampai kelihatan putihnya ketiak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan Allah berada di atas langit. Kemudian ketika hajjatul wada, beliau berwasiat kepada sahabat panjang lebar. Tiap-tiap selesai mengutarakan satu permasalahan, beliau mengatakan, ala hal ballaghtu, bukankah aku telah menyampaikan? Allah bala, ya Rasulullah, aku telah menyampaikan. Lalu beliau nuding ke langit, Allahumma syahat, ya Allah, saksikan. Itulah perbuatan Rasulullah SAW. Demikian pula ketika Rasulullah SAW, beliau ingin kiblatnya dipindah. Dari Baitul Maqdis supaya dipindah ke Ka'bah ketika beliau sudah hijrah ke Madinah. Yang beliau lakukan apa? Beliau lihat langit terus doa, ya Allah, pindahlah kiblatnya, pindahlah kiblatnya, pindahlah kiblatnya. Oleh Allah dijawab di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama'a, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram." Kami tahu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau selalu membolak-balikkan pandanganmu ke langit, ingin kiblatnya dipindah. Sekarang kami penuhi permintaanmu, kiblatnya dipindah ke Ka'bah. Silakan kamu menghadap ke Ka'bah kalau salat. Jelas perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya ini tadi. Dia tanya kepada budak, "Aina Allah? Di mana Allah?" Qala fis sama, di atas langit. Rasulullah setuju sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menyebut ini adalah perempuan beriman. Jadi hadis lengkap, ucapan, perbuatan, persetujuan lengkap. Demikian pula ijma, ijma para sahabat, ijma salafus saleh. Tidak ada salah seorang dari salafus saleh yang mengatakan Allah itu di mana-mana, enggak ada. Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak menyatu dengan alam, tidak pisah dengan alam. Bingung akhirnya. Bingung akhirnya. Enggak ada. Semuanya sahabat mengimani Al-Qur'an sunnah bagaimana adanya. Min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi taqyifin wala tamtsil, tanpa merubah-rubah, tanpa mengingkari, tanpa mereka-reka bagaimana, bagaimana, bagaimana, tanpa mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Seperti itu. Karena kalau dikatakan Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak menyatu dengan alam, tidak pisah dengan alam, berarti ada atau enggak? Ini aja dampaknya. Kalau kita hendak menyebutkan sesuatu yang tidak pernah ada, enggak pernah ada wujudnya sesuatu itu, maka cara mengucapkannya adalah sesuatu itu tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak menyatu dengan alam, tidak pisah dengan alam. Itu adalah kita menyebutkan asyai al-ma'dud, sesuatu yang enggak pernah ada. Dan itulah Allah yang tadi kamu sebutkan itu, berarti enggak ada menurut kamu. Yang membuat orang banyak melanggar agama gara-gara keyakinan ini. Allah enggak ada ujung-ujungnya. Yang lebih parah lagi, Allah menyatu dengan dirinya. Nanti kita bahas insyaallah. Ijma, Quran, sunnah, ijma, akal, pakai akal kalau. Sesuatu kalau enggak di atas, di bawah. Di atas mulia, di bawah itu hina. Akal kita pun mengatakan Allah itu lebih pantas di atas, lebih pantas di atas. Secara akal pun Allah enggak pantas di bawah. Apalagi Allah di mana-mana, tempat-tempat kotor semuanya, na'udzubillah, ma'udzubi Allah. Subhanaka ya Rabb, hadza qutalun azim. Kemudian menurut fitrah, hati nurani yang masih bersih, yang belum terkotori oleh apapun, hati nurani. Ada salah seorang tokoh ulama, tapi beliau memahami Allah di mana-mana, ayat-ayat itu semuanya diputar-putar. Namanya beliau adalah Abul Ma'ali Al-Juwayni. Ulama besar itu ya, Abul Ma'ali Al-Juwayni. Padahal bapaknya itu mempunyai kitab khusus bahas Allah. Ya, saya punya kitabnya bapaknya. Hidup pada abad ketiga Hijriah. Ada kitabnya. Tapi anaknya melanggar dari ajaran bapaknya. Ayat diputar-putar semuanya. Sampai muridnya bingung. Muridnya bernama Al-Hamadani. Ini Pak Guru, ini gimana sih? Ayat ini jelas, hadisnya jelas, diputar-putar aja. Sudah gini aja Pak Guru. Sudah, enggak pakai dalil-dalilan sudah. Percuma. Nanti saya bawakan dalil oleh Pak Guru diputar-putar nanti. Enggak usah dalil-dalilan Pak Guru. Kita bicara pakai hati nurani aja Pak Guru. Ma qala 'arifun qad ya Allah illa wa wajada fi qalbihi daruratan bi talabil 'ulum. Wahai Pak Guru, tidak ada seorang pun yang kenal dengan Allah, 'arif billah, ketika dia berdoa, ketika dia mengucapkan ya Allah, melainkan hatinya condong ke atas. Betul apa enggak? Itu hati nurani, enggak bisa dibohongi. Kita aja kalau ada masalah, saya terserah yang di atas. Betul apa enggak? Saya terserah yang di atas. Itu hati nurani itu. Enggak ada orang mengatakan saya terserah yang di mana-mana. Saya terserah yang menyatu dengan diri saya. Saya terserah yang ada di urat leher ini. Tidak ada, tidak ada. Jelas-jelas gamblang. Seperti matahari siang, bolong sudah. Tinggal ikhlas apa enggak terimanya. Para ulama salafus saleh kitabnya itu banyak rombongan bahas masalah ini. Sehingga mereka mengatakan kalau orang ingkari ini itu mukabir, orang sombong, sombong, namun terima kebenaran. Mukabir, sombong. Dan terus bagaimana ayat itu, wahuwa ma'akum aynama kuntum, Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Bagaimana? Nah, sebelum saya jawab bagaimana, Tolong kamu jawab, yang buahnya tadi itu bagaimana menurut kamu? Dalil yang buahnya tadi itu Quran, Sunnah, Ijma, Akal, Fitrah semuanya, menurut kamu bagaimana? Ya, bingung gak dia? Gak bisa jawab dia, selesai. Adapun jawab pertanyaan ini gampang. Allah bersama kita, tapi dengan ilmunya. Ini bukan takwil, bukan tahrif. Ini adalah tafsir bil lazim, mendudukkan semua permasalahan. Allah berada di atas, tapi tetap Allah bersama kita dengan ilmunya. Allah lebih tahu tentang kita daripada kita tentang kita. Allah itu az-zahir wal batin. Yang zahir paling tinggi, tapi ilmunya Allah menembus sampai yang paling bawah. Itu cara mengkompromikan. Gak mungkin tidak ada cara lain selain itu. Dan ini juga cara mengkompromikan salafus saleh. Salafus saleh maksudnya bil ilmi, dengan ilmunya Allah SWT. Bukan Allah menyatu dengan kita, maksudnya Allah. Fa'ayna ma tuwallu fatamu wajhullah. Dimanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Iya, betul. Dimana-mana kita menghadap, ketika kita sholat, kita berhadapan dengan Allah. Tapi bukan berarti Allah di dalam masjid ini. Maksudnya Allah, maksudnya Allah. Sama dengan kalau kita bikin contoh yang paling gampang, maksudnya Allah, Allah Maha Tinggi, walillahi matalul a'la. Contohnya adalah rembulan. Di mana-mana kita berada, rembulan bersama-sama kita. Kita di mana, di perjalanan sampai Lawang, sampai Sidoarjo, kemana, bulan bersama kita. Itu kalau makhluk aja bisa, apalagi Allah Al-Khaliq, Allahu Akbar, Maha Besar Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah kayak bulan, bukan, itu sekedar contoh. Allah Maha Tinggi. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samii'ul basir. Seperti itu. Ini perlu didudukkan masalah ini. Kalau setelah diterangkan begini, sudah ngotot tetap Allah di mana-mana, ya sudah selesai. Kami berkeyakinan Allah di atas, kamu di mana-mana. Beres. Beres apa enggak? Enggak usah repot-repot. Ya, sudah, ya monggo. Kami begini, kamu begitu. Selesai. Enggak usah ribut-ribut. Nanti ketemu di akhirat, itu aja. Mudah-mudahan masuk surga semuanya. Itu aja, gak usah repot-repot. Gak usah menghujat ini. Gak usah, ini yang benar kayak gini. Dalilnya kayak gini, semuanya lengkap. Gak mau, ya sudah, monggo. Jangan keyakinanmu. Gak usah repot, apalagi menghujat, menyalahkan. Gak usah, percuma, gak ada faedahnya. Capek. Ini penting sekali, ma'asyiral muslimin. Jangan sampai kita gak tahu Tuhan kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini pembahasan yang dibahas oleh para ulama. Semua kitab akidah mulai dari abad pertama Islam sampai sekarang selalu penuh dengan pembahasan masalah seperti ini. Lalu ada lagi yang mengatakan, iya Allah di atas kan kita di Indonesia, bumi kan bundar, saya di bawah sana. Nah, bawah kita katakanlah Amerika. Ada jawabannya juga. Yang jawab itu bukan kita, salafus saleh dulu. Bapaknya Abdul Ma'ali Al-Junaini yang jawab abad ketiga Hijriah. Bagaimana caranya? Caranya ketika kita masuk ke dalam bumi, itu namanya turun. Sampai tengah-tengahnya bumi, itu puncaknya bawah. Kalau setelah tengah-tengahnya bumi, teruskan lagi, itu naik, gak turun. Jadi ketika masuk ke dalam itu turun, sampai tengah-tengahnya bumi, terus, nah itu naik lagi gitu. Jadi dimanapun kita di bumi, Allah tetap di atas, gak ada di bawah. Cuma jangan dibayangkan Allah itu kayak apa, enggak, jangan. Kemudian juga tentang Isra dan Mi'raj. Rasulullah Isra Mi'raj kemana? Atau kemana-mana? Kelilingnya Apollo? Nah, ke langit. Mi'raj ke langit. Sidratul Muntaha, ke langit paling tinggi. Malaikat tidak sanggup. Ke atas itu ketemu Allah, bercakap-cakap dengan Allah. Seperti apa? Bagaimana? Wallahu a'lam. Jangan dibayangkan, tidak tahu. Naik ke langit. Ya, subhanallah. Masalah-masalah jelas, gamblang, tidak bisa dipungkiri. Tinggal masalahnya ikhlas terima atau tidak. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, itu tentang Allah di atas. Pembahasan kita masih belum selesai masalah dukun ya. Ada juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi man ata dahinan au arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Orang yang datang ke dukun atau tukang ramal bertanya saja tidak diterima sholatnya 40 hari. Datang saja, tanya saja, enggak diterima sholatnya 40 hari. Kalau percaya ada hadisnya lagi, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu fasad kafa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang datang ke dukun dan percaya ucapannya dukun, maka kufur kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak, terutama tahun baru ini ya, banyak perdukunan, ramalan, bintang-bintang, zodiak, sio-sio, feng shui, sudah macam-macam sudah. Tinggal ketik aja reksepsi gitu aja, kirim berapa. Iya. Kalau tanya saja 40 hari enggak diterima salatnya, percaya takdir. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat yang lainnya, sanadnya hasan, lan yalijat darajat al-ula, tidak akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga nanti, man takahana, orang yang mengamalkan perdukunan, awistaksama atau mengundi nasib dengan anak panah, aw raja'a min safarin tatayyuran, atau pulang dari safar enggak jadi pergi gara-gara tatayyur, perasaan sial atau pesimis tadi itu. Kemudian mengenai ramal-meramal ini macam-macamnya banyak sekali. Baik dengan bantuan jin atau tanpa bantuan jin. Termasuk meramal-meramal di sini adalah meramal melihat bintang, ilmu astronomi, ilmu nujum, ramalan-ramalan. Dan sekarang ada apa? Capricornus, Taurus dan macam-macam. Kemudian juga sio-sio, sionya apa? Antum sionya apa? Iya. Kemudian tahun ini tahun apa? Tahun apa tahun ini? Binatang-binatang apa macam-macam ya? Nah, itu sudah ada semua, syirik semuanya. Kemudian juga membaca tangan, qiraatul kaf, membaca tangan ini. Ini tangannya arahnya kemana ini? Ini jalurnya kemana? Nah, itu syirik. Baca di tangan. Dan jangan percaya itu orang bohong semuanya, kita dibohongi. Kalau ada orang bilang ini nasibku begini, enggak, ya benar itu begini. Kita jawab sendiri aja. Iya. Lo kamu kok tahu? Ya sama, kamu juga kok tahu. Sama-sama kok tahu ya. Iya, itu aja. Oh, dia enggak tahu apa-apa. Cuman masalahnya karena kita percaya, dia tambah menjadi jadi. Kalau kita enggak percaya, bubar dia itu. Bubar enggak laku. Kemudian juga bikin garis-garis di tanah atau juga baca di apa di mangkok. Mangkok dikasih air, dikasih apa, telur atau apa, ada barang hilang, dilihat sampai nyuri itu. Wah, itu ada setannya bahaya. Nanti orang tidak mencuri, orang setannya ditunjukkan mencuri. Itu ngadu domba. Ngadu domba orang. Itu kerjanya jin itu. Jin itu ngadu domba orang. Seperti itu. Walhasil macam-macam. Dan Islam datang memberantas semua itu. Islam ini agama pakai akal dan pakai dalil. Bukan bodoh seperti itu. Dan kadang memang cocok, ramalannya cocok. Dan ini juga telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, fayaqlitu nama hami atakidbah. Cocoknya satu, bohongnya 100. Tapi anehnya, bohongnya yang banyak kita lupakan, cocoknya sedikit kita ingat-ingat. Ini mujarab, ini cocok terus. Sudahlah dukun itu, aduh, pekerjaannya dukun. Dukun cari uang bisnis. Bahkan pertama-tama dukun itu supaya laris ya, dia nyewa orang, cumbe namanya. Dia nyewa bis, nyewa apa, lu datang ke dia. Ya nyewa dia, ada cumbenya nanti. Sehingga masyarakat lihat, wah ini luar biasa, ini yang datang bis-bisan ini. Ya. Maksudnya nyewa semuanya itu. Dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah menyelamatkan kita. Marilah kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsiran. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا معلم محمد صلى الله عليه وسلم علمنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب والغيبة وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الصدور اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.